Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani billah, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh barokah ini insyaallah untuk melanjutkan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa sebelum kita mulai, mawiratan ala ta'akhur, kita maafkan karena telah ada hal yang apa namanya qadarullah wa syaa fa'al, ban yang bocor tadi. Kita melanjutkan pada halaman 89 dari perkataan al-musannif, yaitu pada halaman 85 beliau mengatakan kaum minum fitnatil qabri wa na'im, dan aku mengimani adanya fitnah kubur dan nikmat kubur. Ini keyakinan al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa beliau mengimani adanya fitnah kubur, yaitu nikmat kubur dan azab kubur. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan yang diyakini oleh para sahabat dan para imamus salaf, yang berdasarkan riwayat, begitu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada pertemuan yang lalu, kemudian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa pembahasan tentang masalah ini, hadis-hadisnya adalah mutawatir, dan disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, Ibn Abdul Bar Al-Qurtubi. Beliau seorang al-imam dari mazhab Maliki yang banyak memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat, di antaranya kitab At-Tamhid. Beliau menyebutkan bahwa al-athar, yaitu hadis-hadis yang berkenaan dengan fitnah kubur, adalah athar yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, wala yunkiruha illa ahlul bid'ah wal ahwa. Dan akar-akar yang mutawatir tersebut tidak ada yang mengingkari kecuali ahlul bid'ah. Pembahasan tentang azab kubur, hanya Syekh meyakini sebagaimana yang diyakini oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Kemudian kita melanjutkan perkataan Syekh Shalih bin Fauzan tentang masalah ini di halaman 86, yang pertemuan lalu kita telah baca sebagian dari penjelasan beliau. Kemudian kata beliau rahimahullah hafizullah, wa ammal munafiq alladhi kana ya'ishu fid dunya 'ala ash-shakk wa yaqulu bi lisanihi. Adapun orang-orang munafik yang mereka hidup di dunia, mereka hidup pada saat di dunia mereka memiliki keraguan di dalam hatinya, keraguan terhadap keimanan. Wa yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Mereka orang-orang munafik mengucapkan dengan lisan mereka tentang keimanan, akan tetapi di dalam hati mereka memiliki keraguan. Fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang-orang munafik di dunia mengucapkan syahadat, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dengan lisan mereka. Wa yaqra'u al-Qur'an, orang munafik juga membaca Al-Qur'an. Wa yata'allamul ilma, orang munafik juga belajar ilmu syar'i. Walakin laysa fi qalbihi iman, akan tapi di dalam hati mereka tidak ada keimanan. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka baca, mereka tidak yakin dengan apa yang mereka pelajari. Ada keraguan di dalam hati mereka. Innama ya'malu hadhihi al-asya'a li masalih dunyawiyyah. Kan tapi mereka melakukan ini semua, mengucapkan syahadatain, kemudian mereka juga salat, mereka juga baca Al-Quran, tujuannya untuk mendapatkan maslahat duniawi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Li'aisha ma'an nas, wa huwa la yu'min fi qalbi la yu'minu biha fi qalbi, agar mereka bisa hidup bersama orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan mendapatkan keuntungan di dunia ini, akan tetapi mereka tidak mengimani di dalam hatinya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, orang-orang munafik mereka berbicara dengan lisan tetapi berbeda dengan hatinya. Lisannya mengaku beriman tapi hatinya mengaku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha la yastati'u al-jawab. Orang yang demikian ini ketika di alam kubur nanti ditanya oleh malaikat, mereka tidak akan bisa jawab. Padahal di dunia mereka hafal, mereka bisa, mereka mampu. Akan tetapi ketika di alam kubur, la yastati'ul jawab, tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Wa in kana fid dunya yahfa kullal tun, meskipun waktu di dunia mereka hafal banyak matan-matan. Hafal matan masalah lughah, hafal matan masalah akidah, hafal matan hadis, bahkan mungkin hafal Al-Qur'an. Tetapi ketika di alam kubur tidak bisa menjawab. Wa yahfa kullal as'ar wan nahw wat tafsir wal hadis, bahkan hafal banyak syair-syair, hafal nahwu, hafal banyak pembahasan tafsir dan hadis. Ma dama laysa fihi iman fa innahu la yastati'u al-ijabata bil qabr fi hadhihi al-lahza. Selama di hati mereka tidak ada keimanan, tidak yakin dengan apa yang mereka hafal, tidak yakin dengan apa yang mereka baca, maka tidak akan mampu untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Kullama su'il, setiap kali dia ditanya, qala ha ha adri, setiap kali ditanya oleh malaikat, man rabbuk, tidak bisa menjawab. La adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, ketika aku mendengar manusia mengucapkan demikian, aku ikut-ikut mengucapkannya. Qal ya'ni yaqulu mithlu ma yaqulu an-nas, ikut mengatakan sebagaimana dikatakan oleh orang tapi tidak meyakini. Min ghairi imanin fi qalbi, tanpa mengimani di dalam hatinya. Wa inna ma yaqulu dhalika mujamalatan wa musayaratan lin-nas, tapi mengatakan demikian, membaca syahadat, membaca Al-Qur'an karena mujamalah. Karena apa? Merasa enggak enak sama orang, basa-basi saja sama orang, sehingga dia ingin mendapatkan maslahat duniawi saja. Fa yuqalu la daraita wa la talaita, kok tidak bisa? Ketika ditanya di alam kubur tidak bisa menjawab. Fa yudrabu bi mirzabatin min hadid, maka pada saat itu tidak bisa menjawab, malaikat pukul dengan apa? Mirzabah, dengan palu dari besi. Lau duribat biha jibal dunya la dabat, palu itu kalau untuk pukul gunung-gunung yang ada di dunia ini, misalnya akan encer, akan runtuh, akan hancur. Dan ini palu disiapkan untuk memukul orang-orang munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kata Syekh, lau duribat biha jibal dunya la dabat, kalau seandainya palu itu dipakai mukul gunung-gunung yang ada di dunia, misalnya akan hancur gunung tersebut. Thumma yudhiqu 'alayhi fi qabri hatta takhtalifa adla'u, maka pada saat itu juga kuburannya disempitkan, kemudian tulang-tulangnya hancur-hancur semuanya. Wa yusbih qabru hafra hufratan min hufarin nar, maka kuburan orang-orang munafik tersebut akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Fa yaqul, kemudian dia mengatakan, ya la takum as-sa'ah, ya Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Li'annahu 'alima anna ma ba'da al-qabri ashaddu minhu, karena orang munafik itu tahu bahwa setelah ini yaitu apa? Neraka jauh lebih kejam lagi. Neraka jauh lebih berat lagi hukumannya. Fa yaqulu ya rab la taqum sa'ah, ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Dia sudah merasa di kuburan sudah begitu kerasnya azab, apalagi nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika di alam kubur diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu surga, kemudian dilapangkan kuburannya, kemudian orang-orang yang beriman mengatakan, ya rab aqimis saah hatta a'uda ila ahli wa mali, ya Allah, cepat-cepat bangkitkan hari kiamat agar aku bisa ketemu dengan keluargaku dan hartaku. Nah, ini berbeda dengan orang-orang munafik. Nah, ini dalam hadis Al-Barrah, ya, ini semua diceritakan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Barrah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam musnadnya. Qala hadza ma yaqulu fil qabr, ini semua kejadian di alam kubur. Wal iman bi azab al qabr aw na'imi hukm wajib. Dan mengimani azab kubur, mengimani kenikmatan kubur, ini adalah suatu kewajiban bagi setiap mukmin. Karena mutawatir di Al-Qur'an dan Sunnah bi adillati. Karena dalil-dalilnya mutawatir baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr tadi bahwa hadis-hadisnya riwayatnya mutawatir. Fa yajibu al-iman bi adab al-qabr wa na'imi. Maka wajib untuk beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Wa man jahada muta'ammidan fa huwa kafir. Barang siapa yang mengingkari azab kubur, mengingkari muta'ammidan dengan sengaja, diingkari fa huwa kafir, maka dia kafir. Amma in kana muqallidan aw muta'awwilan fa hadha dhal. Adapun orang-orang yang taklid kepada pembesarnya, taklid kepada suyuknya, taklid kepada pemimpinnya, sehingga mentakwil-takwil tentang azab dan nikmat kubur, maka orang-orang bertiga ini dhal, sesat. Ini seperti kelompok Mu'tazilah atau seperti kelompok Hizbu Tahrir. Kelompok Hizbu Tahrir termasuk yang mengingkari azab kubur dengan mentakwil-takwil, dan beberapa kelompok-kelompok yang ada saat ini. Walakin man angkarahu ba'da al-'ilmi bihi muta'ammidan fa huwa kafir. Adapun orang yang mengingkari setelah dia mengetahui hujah-hujahnya, bukan karena taklid, tapi dia sudah tahu hujah-hujahnya, kemudian sengaja mengingkarinya, fa huwa kafir, maka dia kafir. Wa qad angkarahu al-mu'tazilah wal aqlaniyun al-yawm. Dan orang-orang Mu'tazilah serta orang-orang Aqlani, orang-orang yang mengedepankan akal daripada wahyu, mereka orang-orang yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Li'annahum ya'tamiduna 'ala umurihim. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Aqlani, liberal dan lain sebagainya, mereka bersandarkan kepada akal pikiran mereka. Wa yaqulun law fatahna al-qabra wajadnahu kama wada'na laisa fihi jannah wala naqah. Mereka, patokan dasar mereka adalah akal, sehingga mereka katakan kalau kita buka kembali kuburan, kita bongkar lagi kuburan-kuburan tersebut, kami akan dapatkan, kita akan dapatkan bahwa kuburan seperti semula, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini mereka mengukur dengan apa? Dengan akal, bukan dengan iman, tapi dengan akal. Kita buka setelah dikubur satu bulan atau setelah dikubur seminggu, ternyata masih tetap seperti apa adanya. Tidak ada kenikmatan, tidak ada pula di situ apa bekas pukulan malaikat. Ya, mereka mengukur dengan akal. Fanaqul antum fi alamid dunya wa huwa fi alamil akhirah. Ya hada, wahai orang yang mengingkari nikmat dan azab kubur, kalian hidup di dunia, kalian hidup di alam dunia, sedangkan ini mayat ini hidup di alam akhirat, bukan di alam dunia. Wa ya'tihi al-'adzab aw an-na'im wa antum la tashuruna bidzalik. Datang azab kepada mereka, datang nikmat kepada mereka, kalian tidak bisa merasakan. Li'anna hadza min umuri al-akhirah allati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang ada di dalam kubur ini perkara akhirat, dan tidak ada yang tahu tentang masalah kubur ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tattasimu al-uqul ila idraki dhalik. Dan tidak bisa akal manusia, ya, untuk mengetahui permasalahan alam kubur ini. Wa inna ma yu'tamadu ala ma sahabihi an-naql wa tawatur bihi al-khabar fa nu'minu bihi wa la natadakhal. Maka kewajiban kita untuk mengimani azab kubur dan nikmat kubur adalah berdasarkan nakal yang sahih, berdasarkan dalil yang sahih, yang mutawatir. khabar yang mutawatir di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib untuk mengimani wala tadakhal. Wajib mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis dari siap tanpa ikut campur. Ikut campur tidak masuk akal, tidak bisa dicerna. Kalau kita bongkar utuh seperti apa adanya, tidak boleh ikut campur. Kewajiban kita iman. Lianna hadza min ilmi al-ghaib alladhi la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini termasuk permasalahan ilmu al-ghaib yang tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mengetahui adanya nikmat dan azab adalah dari nakal, dari nas Al-Quran dan Sunnah. Kita mengetahui bahwa orang tersebut yang diberi nikmat, kemudian ada juga yang diberi azab, dipukul oleh malaikat, karena berdasarkan nakal, nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta tushahidun nas al-an, ba'duhum fi sururin wa bahja, wa ba'duhum fi hammin wa dham. Dalam kehidupan kita melihat sebagian orang gembira zahirnya. Ada sebagian orang murung saja, sedih saja. Kita lihat, orang bermacam-macam. Ada yang gembira, ada yang sedih dan murung. Wahum kulluhum yamsuna wa yakuluna wa yashrabun. Dan semua mereka makan, mereka minum, mereka juga berjalan. Kita lihat, kita saksikan mereka. Wa anta la tadri an hadza wa la an hadza. Dan kita tidak tahu apa isi dalam mereka. Yang kita tahu bahwanya orang ada yang sedih, ada yang susah, ada yang murung, ada yang bahagia. Sama makan bareng, minum bareng, jalan bareng. Ya, tapi kita tidak tahu isi dalamnya. La tadri anil masrur wala anil muhtab li'anna hadhihi umurun batinah la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu isi dalamnya. Karena ini perkara batin yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu, maka perkataan al-imam al-mujaddid rahimahullah subhanahu wa ta'ala di sini, fa'umin bifitnatil qabri, maka aku beriman kepada fitnah kubur. Aku beriman terhadap fitnah kubur ay al-ikhtibar, yaitu ujian, cobaan yang ada di alam kubur. Li'annahu ya'tihi al-fattanan al-malakan yas'alani wa yaktabiran. Syekh mengimani bahwa di alam kubur akan datang dua malaikat yang mereka akan menanyakan kepada penghuni kubur tersebut. Menanyakan tentang man rabbuk, man nabiyyuk, wa man diyuk. Ini usul salatah, tiga prinsip dasar yang wajib kita yakini, yang wajib kita pelajari. Bukan hanya sekedar kita menghafal dan mempelajari, tapi kita yakini isinya. Karena ini pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah, oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil tentang azab kubur, wa nikmat kubur, ini sangat banyak sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambilkan apa? Kelapa? Kelapa kurma. Nabi belah menjadi dua. Nabi tancapkan satu di atas kuburannya, yang setengahnya di atas kuburannya. Sehingga sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah meringankan azabnya selama batang kurma ini masih basah. Nah, boleh tidak kita mencontoh demikian? Kita datang kuburan, kemudian kita ambil yang ada kelapa kurma. Kelapa apa? Kelapa. Potong jadi dua, tancapkan. Siapa kita? Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Kita sok tahu kalau lagi ada tancapin. Padahal lagi menikmati nikmat kubur. Kita tidak tahu apa. Nah, Nabi tahu dari mana? Innahuma la yu'adzaban. Nabi tahu adalah dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak hadis yang lainnya, Nabi perintahkan kita agar kita ta'awud, agar kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, terutama setelah kita membaca tahiyat, setelah membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita salam kita membaca doa, kita berlindung dari azab kubur. Nah, ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini juga oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang menuduh bahwa Syekh memiliki akidah yang menyimpang dari akidah dari sunnah wal jamaah. Bahkan ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Hada wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang bisa kita baca meskipun sedikitnya bermanfaat dan bisa menguatkan keimanan kita terhadap perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa ketahui dengan akal kita, tetapi wajib kita yakini dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh orang-orang Arab, mala yudraku kullu la yudraku jullu, yang tidak bisa didapat semua minimal tidak bisa apa, jangan ditinggalkan semua. Jadi kita tidak bisa dapatin ya perlu, tapi minimal sedikit kita bisa baca pada malam ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allah wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam hadisnya tentang perintah untuk ziarah kubur. Ada pembahasan tentang kubur ya. Ada kubur, wanain kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk ziarah kubur. Padahal sebelumnya Nabi melarang untuk ziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang berziarah kalian. Fa innaha tudzakkirukum al-maut aw al-akhirah." Karena sesungguhnya ziarah kubur ini manfaatnya adalah mengingatkan kita kepada kematian dan kepada akhirat. Pada saat awal Islam, ya, pada saat awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat baru masuk Islam, sehingga mereka masih ada ketergantungan kepada awal-awal masih ada, ya, keimanan mereka sebelum kokoh. Nabi mengkhawatirkan jangan sampai, ya, para sahabat ada ketergantungan kembali kepada apa, kuburan, atau kepada pembesar-pembesar mereka, atau kepada anak yang diibadah selain Allah. Sehingga Nabi marah. Nabi tatkala Nabi melihat keimanan para sahabat begitu kokoh dan tauhid mereka sudah tertancap kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fazuruha," maka berziarahlah. Ziarah kubur. Ziarah kubur, dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang melihat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat itu Utsman bin Affan melihat kuburan dan menangis. Kata orang ini, "Ya hadza تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا وهو عثمان." Engkau ketika mengingat surga dan neraka, ketika diingatkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika kau melihat kuburan, kenapa engkau menangis? Kata Uthman radhiyallahu ta'ala, "Inna al-qabr awwalul manazil al-akhirah." Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat pertama kali kita menginjak kepada akhirat. Fa in naja fana ba'dahu aysar min. Kalau kita selamat di alam kubur ini, maka setelahnya akan mudah menuju keselamatan. Fa in lam yanju fana ba'dahu ashad min. Tapi kalau kita tidak selamat di alam kubur ini, maka setelahnya akan lebih susah. Setelahnya akan lebih berat lagi. Bagi Utsman ketika melihat kuburan menangis. Menangis karena ini awal manazil akhirah. Pertama kali kita menginjakkan kaki untuk akhirat adalah alam kubur. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka orang-orang yang jahil atau mereka musuh-musuh dakwah, menuduh bahwa kita atau dakwah Syekh rahimahullah mengharamkan ziarah kubur, tidak. tidak mengharamkan ziarah kubur, bahkan Syekh menganjurkan ziarah kubur, akan tetapi ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ziarah kubur perintah Nabi SAW. Ziarah kubur dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi juga menziarahi kuburan siapa? Ziarah kuburan umminya. Ya, ziarah kuburan umminya. Nabi ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi fa mana'ani." Aku meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ummiku, untuk ibuku. Tapi Allah melarang. Nabi ingin memohonkan ampun ya, untuk umminya, untuk ibunya, tapi Allah melarang. "Fasta'dzantu li ziyarati qabriha fa adzina li." Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kubur ummiku. Ya, kemudian Allah mengizinkan aku. Jadi boleh tidak kalau ziarah kubur keluarga kita, kerabat kita yang mereka meninggal di atas kesyirikan? Boleh ziarah, tetapi mendoakannya tidak boleh. Mendoakannya tidak dibolehkan. Memohonkan ampun tidak boleh, tapi ziarah dibolehkan. Jadi termasuk ya bagi kita untuk mengingat kematian. Mengingat kematian. Oleh itu bilang, kalau seandainya meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ziarah kubur syar'i. Kita berziarah tujuan sebagai ibadah, mengajak kita kepada kematian, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita masuk ya ke tempat tersebut, kita membaca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'Allah bikum la'ikun. Kita mengucapkan salam untuk penduduk alam kubur tersebut, penghuni kubur tersebut. Kemudian kita mendoakan keluarga kita. Kita mendoakannya, bukan kita memohon kepadanya. Nah, ini berbeda ya. Kita mendoakan kepada Allah untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin semuanya. Kita mendoakan seluruh yang ada di alam kubur tersebut. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita mendoakan untuk mereka, dan kita mendoakan khusus untuk kerabat dan keluarga yang kita ziarahi. Tetapi tidak boleh kita meminta dan berdoa kepadanya, karena doa keluar ibadah. Doa ini ibadah. Kita mohon doa ini kepada Allah. Hingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Intad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mustajabu lakum." Kalau seandainya engkau berdoa kepadanya, kepada berhala, kepada pepohonan, kepada kuburan, lain semua berdoa, aku tidak tahu. Niscaya mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Berhala sudah mati, ya. Kemudian pohon tidak bisa mendengar, tidak ada telinganya. Meskipun dia hidup, yang hidup yang sudah mati, ya. Yang di alam kubur tidak bisa mendengar doa kita. Walau sami'u, kata Allah, kalau seandainya mereka bisa mendengar doa kita, mastajabu, tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Tetapi sebaliknya, mereka yang dalam kubur, mereka butuh kepada doa kita. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah ya melapangkan kuburannya, memberikan kekuatan kubur, menjauhkan dari azab kubur dan sebagainya. Ya, dan inilah yang diyakini oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwa kita dianjurkan untuk ziarah kubur, akan tapi ziarah yang syar'i dan tanpa syaddur rihal. Tanpa syaddur rihal, tanpa apa? Safar jauh-jauh untuk ziarah kubur. Ini tidak boleh. Dan Nabi SAW tegaskan, "La tusaddur rihal illa ila salat." Tidak boleh kita jauh-jauh pergi safar untuk ziarah kubur, kecuali jauh-jauhnya itu untuk tiga hal ziarah. Ziarah ke mana? Masjidil Haram, wa masjid hadza, ke masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Kalau dari sini niatnya ziarah kubur Nabi, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Jauh-jauh suatu hal untuk ziarah kubur Nabi tidak boleh. Tapi dianjurkan untuk ziarah Masjid Nabi. Dan ketika sudah di Masjid Nabi, dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi. Jadi beda ya, antara jauh-jauh untuk ziarah kubur Nabi tidak boleh, Nabi yang marah. Tapi jauh-jauh datang ke sana untuk ziarah Masjid Nabi. Kemudian ketika sudah di sana, baru dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi, kuburnya Abu Bakar, Umar, dan kubur mana? Baqiyah, kuburan Baqi, kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ya yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.